Bapak Erik, selamat pagi. Ya, saya setuju dengan demikian. Sebab seperti itu kan sudah lama juga di negara-negara Eropa sama Amerika itu sudah nggak ada itu kolom agama. Seperti misalnya kayak seperti negeri ini, misalnya kalau ngurus atau visa apa segala ya itu nggak perlu dicantumkan. Cukuplah Indonesia, warga negara Indonesia. Sudah selesai. Terima kasih. Ya. Bapak Charlie, selamat pagi. Pak Charlie. Pagi. Ya, silakan Bapak. Ya, itu sebaiknya dihapuskan. Gak ada manfaatnya itu dicantumkan di dalam KTP. Agama itu kan urusan iman antara si pemeluk agama dengan Tuhannya. Jadi itu tidak ada artinya dicantumkan di dalam KTP. Oke, terima kasih. Bapak Ridwan, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan. Saya setuju banget deh. Hapus saja. Itu gak ada gunanya itu melakukan konflik. Ya, okay. Terutama kaum-kaum yang garis keras itu cuma berani lewat KTP. Ya, lagi pula kalau untuk pengurusan surat-surat pun jadi masalah. Jadi dukung banget. Yeah. Dihapus saja. Terima kasih. Ya, sama lah kayak undang-undang pornografi juga jadi ada yang lebih pusing kepala. Terima kasih Pak Ridwan. Bapak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan. Saya pikir itu hapus saja Bu. Mm-hmm. Karena itu membiarkan yang majoritas selalu menjalankan kekuasaannya. Padahal agama itu kan urusan masing-masing ya Bu. Supaya kita di Indonesia ini damai, tidak memperbedakan antara agama, suku, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, okay. Bapak Anton. Ya, saya juga setuju dihapus. Kalau mau dicantumin agama, cantum sekalian hobinya apa, istrinya berapa, atau suaminya berapa sekalian. Biar konflik gitu. Itu di Indonesia selalu mendewa-dewakan ke Arab. Padahal waktu kita kesulitan keuangan tahun 98, Arab bantu apa? Tapi semua diikutin. Sekarang yang contohnya pornografi sekarang juga ikutin negara Arab punya aturan undang-undang pornografi. Itu lata-lata yang boten-boten itu. Padahal itu kan agama nggak perlu, semua agama sama Tuhannya ya satu. Kita semua bersaudara ini semua. Di beda-bedaan gitu berarti kita bukan bersaudara Bu. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Anton. Pak Paulus, selamat pagi. Pak Paulus. Selamat pagi Bu. Iya, silakan. Setuju banget Bu ya. Agama itu kan bagian tinggalah. Bagaimana tingkah laku dan perbuatan kita, Bu. Yang penting itu, Bu. Bukan KTP-nya, agama apa gitu, Bu. Hapusin aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Gilbert, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Silakan. Ya, itu harus dihapuskan 1000% setuju. Karena di Indonesia tuh agama dijadikan satu diskriminasi ya. Untuk jabatan di departemen atau apa gitu ya. Kalau agama tertentu, agama mayoritas tuh cepat naik pangkatnya. Sedangkan agama minoritas tuh jangan harap untuk dapat naik pangkat tinggi atau di perguruan tinggi atau di mana gitu, perguruan tinggi negeri atau apa. Jadi dihapuskan aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Doni. Iya, Bu. Iya, bagaimana komentar Anda? Silakan. Kalau menurut saya sih masih perlu itu dicantumkan apa agama. Kenapa? Menurut saya masih perlu. Uh-huh. Kenapa masih perlu, Pak? Ya, karena itu pertama untuk tanggung jawab moral. Kalau dia ada agamanya di situ tercantum, dia akan merasa bertanggung jawab terhadap kelakuan dia gitu. Terima kasih, Bu. Oke, okay. Bapak Harahap. Pagi. Silakan. Ini penelpon sebelumnya ini ngawur ini. Orang semua minta hapus kalau minta dicantumkan. Hapus saja itu. Ya, aku pun bukan, aku juga orang Muslim. Berarti aku bilang hapus saja itu. Buat apa? Itu nggak guna itu. Jadi pusing yang penting kelakuannya. Percuma. Mau agama besar-besar kalau nggak benar, percuma. Terima kasih. Oke, Bapak Yunus. Halo. Silakan. Pak Ibu. Iya. Nah, pembahasannya lumayan besar. Nggak perlu juga sih untuk dicantumkan agama di KTP. Yang sudah dikomentarin oleh pendahulu-pendahulu tadi itu, ya saya setuju sekali Bu. Terima kasih. Oke. Okay.